Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi amarana bitta'at wa nahana 'anil manhiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad al-mauludi min ashrafi qabilat wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusit tahirat amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sederek-sederek jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing pengaosan saat menika ing pundi kula kali panjenengan sakniki sampun tutuk datang kitab hikam nomor sekawan dosa kali. Sing wingi kula kali panjenengan dipun kapurih ngake-ngakeaken zikir datang Allah Subhanahu wa taala kangge beningno ati, kangge bersekno ati. Kula kali panjenengan diperintah kageng zikir dening Allah. Monggo kita sareng-sareng zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andar muka kula kali panjenengan angsal barokah zikir. Ati kula kali panjenengan andar muka dibersihni nang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula kali panjenengan iso nampa apa sing kita terima, iso menghadapi segala urusan dengan pikiran yang sangat jernih. Mboten katik nesu, nggih ndak katik muring-muring, ndak katik nganggep musuh nang wong bodoh islami. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fitarain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi, iku setengah saking biro-biro tondo matine ati. Ai qalbil muriti, tegese atine wong kang ngarepaken wusul maring Allah. Jadi tondo-tondone matine ati niku ono tondone. Kula kali sampean lek kepengin weruh mati napa mboten ati kula sampean, ya sampean delok nang tondo-tondone niku. Napa tondo-tondone? Adamul huzni, utawi orah anane susah. Alama ing atase barang. Fata kang pot opo ma ka ing sira minal muwafaqati, bayane pira-pira perkara kang nyocoki perintahe Allah. Aito ategese pira-pira penggawe ibadah maring Allah. Nomor setunggal. Nomor kali watar kunadmi, lan ninggal getun, orah getun alama ing atase barang. Fa'alta kang lakoni sirohu ingma min wujudi zalati, bayane anane piro-piro keluputan. Jadi miniku maknane macem-macem. Wonten sing makno tabait, makno setengah. Wonten sing makno bayan. Wonten sing makno ibtidak. Lan makno lintu-lintune. Katos sing wonten di alfiyah. Ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libad'il azminah. Lah niki jarene arek sekolah. Nggih, kula mbukak ngeten niki sok-sok kula niku tau ngaji titik-titik kuatir lali dadi tak waca nang kula ngoten lho. Duduk kok kula niat duduh ning nang panjenengan. Iki ngono, ilmu itu kapanpun dikeluarkan itu sangat indah didengarkan oleh orang yang mau mengangan-angan dengan keindahan ilmu niku. Jadi tondo-tondone atine uang miku mati adalah mboten susah lek kailangan ibadah. Niku tondone mati, turu mulai jam loro bengi, sewengi sekak, sampai jam loro kae turu. Mari turu blek, sirep, tak tangi wis sampai jam wolu. Kailangan sembahyang subuh sampean mboten susah, niku jenenge atine mati. Lek tiang niku atine mboten mati, susah, ya Allah. Aku kailangan sembahyang subuh aku. Mambengi kopo aku sekak. Kalau sekak itu hukumnya pancene makruh. Tapi ketika sudah bisa menyebabkan hilangnya sholat subuh koyok ngeten iki, bahasa sing rodo apik niku mboten apik. Kirang sae, bahasa sing rodo kasar hukumnya haram. Senajan asline sekak niku halal. Krono kebengen candoman ngantos bengi sampean sampai jam wok, jam loro, jam telu, terus turu sampai subuh ini kecucuk petik niki seakan panjenengan rugi, kulo kali panjenengan rugi. Kita dijadikan oleh Allah hidup onten di dunia niki kangge ibadah. Untuk lainnya ibadah itu adalah sarana pembantu saja datang ibadah. Lah terus lek kulo kali panjenengan kailangan sing jenenge ibadah niku kok ndak susah. Lho ngono iku tandane ati kulo kali panjenengan mati. Wah lek kailangan duit sampean, wah. Kailangan duit seketih, wah kelar tukaran karo wong. Nage utang nang omahe wong, padahal utange mek 100.000. Ndak nyaur digawakno arit. Coba kok awake ndak sembayang. Awake dibeleng ngoten. Padahal lek cara rego duit 100.000 dibandingkan karo sembayang, yo larangan sembayang. Sembayang iku regane swarga. Nek 100.000 iku piro sampe nyambut gawe? Paling telung dina wis oleh duit 100.000. Lho lek kailangan duit 100.000 kelar katene mbacok wong mergo awake nafsu, kailangan duit 100.000 nangis, tapi lek kailangan sembayang ndak nangis. Niki jenenge tandane atine mati. Kathah conto-contohe Kang Lintu nggih ngoten kathah. Dadi pokoke lek kailangan ibadah mboten susah. Iku jenenge awake niku atine mati, poso-posoan. Lek kailangan penggawean mergo ndak buka warung, sumpek. Tapi lek kailangan poso, mboten sumpek. Malah kadang-kadang untuk memperoleh hasil yang lebih besar dhewe mboten poso buka warung. Krono lek buka warung posoan niku jarine bisa berlipat ganda. Nah niki panjenengan posoan ndak poso. Nggodak duit. Niki sakjane panjenengan buat tumpeng mele upo. Mau tidak mau manusia itu seperti itu. Onten warung buka-buka posoan ditakoni ngletek wong Islam bareng diurus-urus jare sik dulure kiai. Dulure kiai kok dodol buka warung posoan awan-awan. Mbok yo to ndelok titik-titik. Aku iki dulure sapa ya? Mamakku iku kiai. Misananku iku kiai, ustad. Aku kok buka warung poso-posoan ngene ya apa? Rasane kan ndak pantes ngaten lho. Dadi lek wis kehilangan ibadah, atine mboten susah, niku tandane ati mati nomor setunggal. Nomor kali wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudi zalati. Nomor kali mboten getun krono melanggar perintahe Gusti Allah. Cekcok ribut ambek koncone dhewe, kadang ambek dulure dhewe, ambek bangsane dhewe, ambek wong Islam padha islami. Cekcok keributan akhire ngetokno arit sampe mbacok dulure catu. Sampe dulure mati. Matine dulur setelah dibacok niku ora ndak getun. Bongo mari mateni wong bongo rumus awake jago. Jago nek donya di akhirat diuntel-untel sampe nang malaikat. Lho niki lho. Menungso niku sak monten lek wis ati niku mati. Nglakoni maksiat malah bongo. Mari nyolong duit, nyopet duit oleh akeh. Wah cerita nang kanca-kancane lek awake mari nyopet duit oleh akeh. Aku mau bengi nyopet oleh sak juta. Mari ngelakoni larangane Gusti Allah justru dia bangga, justru dia seneng. Mari dodolan sepeda pancal. Sepeda pancale putung las-lasan diwarasi wutu, wayahe payu 50.000. Kok payu nang uang sing ndak ngalaman sepeda pancal. didol 150.000, bangga boleh payu 150.000. Tu niki tandane ati kula kali panjenengan niku mati, Pak. Mari rasan-rasan dulure bongo oleh awake menang ing dalam satu sisi, koncone kalah ing dalam satu sisi. Dek bunga setelah dia rasan-rasan bongo, setelah dia rasan-rasan seneng, niku tandane wong niku atine mati. Mari mabuk-mabukan bongo oleh awake iso mabuk-mabukan. Koncone kuat ngombe mek sak cingkir, sak cucing awake ngombe sak botol bongo. Kemarin ngombe sak botol aku rek kuat berarti aku iki. Wong awake mari nglakoni maksiat kok bongo. Mestine wong mari nglakoni maksiat niku kudu ngrasa getun. Nyaluk sepuro nang Gusti Allah, sepunten niku Gusti. Sakjane kula niki kepingin leren mabuk-mabukan Gusti, tapi kula mboten kuat. Ya napa ngeten iki? Lho mestine ngoten. Mboten kok malah bongo, malah seneng mboten. Ai minazallati tegesi bayane piro-piro keluputan alati tujadu kang den temu apa zalat mingkas saking siro. Keluputan yang pernah kita lakukan itu tidak menjadikan kita getun, tidak menjadikan kita susah, tetapi menjadikan kita senang. Iku tondone ati kula sampean mati. Wa alamatu hayatihi utawi tondone uripe alqalbu urip bil anwari kelawan piro-piro nur, kelawan piro-piro cahaya al ilahiyati kang bangsa pangeran. Wa ilam tudrikha senajana ora nemu siroha ing anwar li ghaladhi hijabika krono kandele aling-aling siro iku hazanuka susai siro alama ing atasi barang fata kang pot opoma ka ing siro minat to'ati bayani piro-piro to'at wanademu kalan susai siro alama ing atasi barang faal takang lakoni siro ing mamina salati bayani saking biro-biro keluputan. Tondo-tondone ati niku urip nopo? Tondo-tondone ati niku urip inggih menika lek rumoso awake kehilangan ibadah niku susah, lan lek rumoso awake maring lakoni dosa niku getun. Niki tondone ati kula sampean urip. Urip niku karepe yo nopo? Karepe uripe ati niku yo nopo? Karepe uripe ati niku ati kula ambek sampean padang kelawan ngangge nur ilahiyah. Nur sing bangsa kepengeranan. Artine tiang yang sudah membiasakan ati niku lek kailangan ibadah susah, lek maring lakoni maksiat niku getun. Niki ndek ati niku dudu iku tok malah keistimewaannya lain banyak. Di antaranya, dia akan meraba sesuatu yang belum terjadi. Kroso nang ati niku. Oh, iki bakal ana coba. Koyok-koyok kroso. Oh, iki bakal ana nikmat. Koyok-koyok kroso. Bahkan sak mimpi-mimpine wong lek pun atine padang niku iso cocok. Mimpi nyekel manuk akeh. Wah, berarti kate oleh dhuwit iki. Mimpi nyekel ula. Ulane cilik-cilik berarti kate oleh cewek lek wong lanang. Lek wong wedok berarti kate oleh cowok. Lek wong banci berarti kate oleh cewek. Ngeten. Niku ati lek pun bersih koyo ngoten. Nampani kelakuane wong niku ndak gampang suudzon. Apik terus. Mboten dibiasakno elek. Jarine tiyang sak niki kaya dene politik. Politik niku asyiyatu khid'atun. Politik niku adalah bujukan. Politik niku tipu muslihat. Siapapun orangnya yang masuk ke politik, mesti niku ono goroe. Dadi sampean lek ono uang ngomong politik ojo gampang percaya. Sebab politik niku sing diomongno abang metune ijo, sing diomongno putih metune ireng. Napa perlu niku lo ngomong ngeten? Sampean meni-meni umpamelo uang sing bernadakan politik, umpama apa sing diomongno uang niku ndak cocok, sampean cek mboten loro ati. Lek pun biasa nipu uang, lek wis biasa ngakal-ngakali wong, mboten enak lek mboten ngakali. Bab jarene guneme wong Maduroan niku kullu syai'in min tamanin. Saben-saben swiji-wiji niku apa jare tumane. Lek tuman goro ndak goro mboten eco. Lek biasa temen, lek mboten temen mboten eco. Dadi napa terus kebiasaane? Nek biasa goro, ndak goro nggih ndak enak. Nek biasa temen, ndak temen yo ndak enak. Dadi kula kali panjenengan niku apa jare kebiasaane. Dadi ati niku padang. Lek wis urip niku ati niku padang. Dari kanca-kanca endi atine padang saiki ana ati padang. Lah kula mbek sampean ndak iso ngrasakno ati ne padang niku. wong barangan kula mbek sampeyan iki hijabe kekandelen. Penghalangnya terlalu tebal. Jadi krono terlalu tebal kula mbek sampeyan ndak iso ngresakno. Ndak iso ndelok nang apa sing ketok niku ndak iso ndelok. Lek pun ati niku bungah mergo susah mergo kailangan ibadah lan getun mergo ngelakoni keluputan, mongko fatafrohu mongko dadi bunga sopo siro bisuduril akmali kelawan metune piro-piro amal mingka saking siro syafarohan kelawan bunga syadidan kang sanget watak tamu lan prihatin sopo siro ala suduril mukholafat ingatasi metune piro-piro perkoro kang nyalai syariat. Lek sampean atine wis padang, atine wis urip, maka ketika sampean beribadah niku krasane seneng. Sembayang, niku anteng sembayang. Maca Fatihah niku alon-alon. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ati niku bunga ketika melaksanakan ibadah niku bunga. Melaksanakan sembahyang niku ndak kepengin kudu mari ngoten mboten. Kan wonten kadang-kadang ati niku. Ndak duduk uang wis monggo awak kita. Awak kita kita grayahi dhewe-dhewe. Kadang-kadang tepak sembahyang niku sok-sok kepengin ndang mari. Lho ketika ati kula sampean merasakan hal-hal yang seperti ini, artine sembahyang kepengin ndang-ndang mari. Posoan kepingin dang-dang kepeduk buko niku berarti hati kula mbek sampean tepak rada reget. Poso Ramadan boleh sik tutung tanggal 15. Waduh, sik tanggal 15 kapan sih sing katene tanggal 30 dang-dang riyoyo. Niki jenenge atine reget, Pak. Lek ati kula panjenengan niku bersih, bening. Ketika nglakoni ibadah atine niku krasa jembar. Ndak kepingin dang assalamualaikum mboten-mboten. Delok imam suwe wis tak apa-apa. Wonten tiyang takon pamane, lha lek kula tepak kesusu katene nang pasar niku koyo napa? Ya aja kesusu-kesusu. Sampeyan niku barang lakoni sembahyang kok kesusu katene nang pasar. Mestine lek teko pasar kesusu katene sembahyang pantes. Sebagai seorang muslim, barangan tiyang sembahyang kok kesusu katene nang pasar. Tiyang sembahyang kok kesusu katene selak mepe gabae. Tiyang sembahyang selak kudu kasih susu kesusu katene bangun banyoni sawahe. Kan isin sak jane niki. Wong yang intinya manusia itu dijadikan oleh Allah adalah untuk beribadah. Nanti tondo-tondone ati kula panjenengan niku urip ngeniku niku wau. Susah lek kailangan ibadah, getun lek maring lakoni dosa. Lek wis ngeten atine niku bunga. Ketika terlihat melakukan sesuatu yang baik itu bunga. Lek ndelok barang sing ndak pati ana faedahe kepindang mari. Wa taqtammu ala suduril mukhalafat lan susah ketika ngelakoni maksiat sirsiran arek lanang ambe arek wedok jadian kenalan wis pokoke wis melanggar lah nang perintahe syariat. Lek arek niku atine padang, lek arek niku atine bagus, maka dia ingin secepatnya mensudahi sirsiran niku. Ya napa carane? Ya ojo sirsiran tok ndang kawinen. Niku jenenge wong atine api. Lek wong atine elek, aduh, aku kepingin seneng-senengan ngene tok. Sopo? Paling kok lek rabi aku ndak iso ba. Ngidul ditakokno kapan teko. Ngalor ati-ati aja suwe-suwe. Ngulon ati-ati aja kenalan ambek iko. Lek ndak duwe bojo kan enak. Saenake awak dhewe. Tenang dia sak karepe. Jadi dia tidak punya keinginan untuk mensudahi perbuatan maksiat. Mabuk-mabukan di hati ku ndak anok kepingin kepingin lereng nonton buat nonton sedikit rasa untuk berhenti itu nggak ada. Lu lek wis ono uang di jerone hati ini ku ndak ada sedikit rasa untuk berhenti dalam melaksanakan maksiat ngelakoni melanggar nang Gusti Allah niku jenenge hati ini mati. Lek ku ambek sampean di hati ku si ono rasa kepingin katene lereng aku tak lereng kah rasane kelakuanku sing saiki koyok ndak enak iki nyolong ki kelakuanku merugikan orang lain. Aku mabuk-mabukan niki garakno rusak nang awak nang ibadah koter. Kapan yo awak iki kepingin iso leren kira-kira kapan masyaallah. Lu lek si ono rasa kepingin kangge leren niku berarti si apik sampean. Lek wis dak ono rasa kepingin leren niku berarti jombrot. Tiang biasa ngentit, biasa nyolong, kapan yo aku iso leren nyolong iki. Lho lek sik ana rasa kepingin leren nyolong berarti dia orang bagus. Tapi lek pun mboten wonten rasa kepingin leren berarti wong elek. Wa dzalika dalilun. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono farah. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono farah iku dalilun nutuaken ala annaka ingatasi sak temene sira iku min ahlil iradati. Saking kolongane wong kang ahli ngarepaken dalane Allah. Al-mahbubina kang den demeni lillahi krono Allah. Fajita mongko nemen-nemen ana sapa sira fisairi ing dalam melaku wala taksal lan ojo aras-arasan sapa sira. Lho lek wis ati kula sampean niki seneng nglakoni ibadah, susah nglakoni maksiat niku tandane kula mbek sampean niki nang Gusti Allah dikarepno bagus. Dikarepno jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa tandane? Yo anane bunga iku. Wong lek bunga berarti kan seneng. Lek seneng berarti dia akan selalu melakukan sesuatu yang dia senengi. Lah Allah seneng nang wong ibadah. Kula mbek sampean seneng nang ibadah, cocok nang ajakane Allah Subhanahu wa taala. Koyok dene sampean kepengin dicocoki wong ngoten lho, Pak. Sampean kepengin dipercaya pamane nang Zaid. Ketika panjenengan enggak ada perasaan ingin disenangi dan dipercaya oleh Zaid, maka lakukanlah semua sesuatu sing disenangi Zaid. Lulek sampean ngelakoni niku dengan kesenangan hati, otomatis semua pekerjaannya itu akan terlaksana dengan sempurna. Seje maneng lek kali kula ambek sampean niki ngelaksanakno sesuatu itu hanya karena terpaksa. Pasti wis lek kelakuan sesuatu itu karena terpaksa tidak akan sempurna. Kalau tiang sembahyang merasa dia terpanggil dan merasa sangat senang, bukan karena terpaksa. Ngati-ngati sembahyang niku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diapi mocone, dibagusno waosane. Ngati-ngati krono dia merasa senang. Sece karo wong sembahyang sing ndak ngerasa senang. Sembahyang macam mati kayak gue nggak mati mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak muni nih, koyok laron geruang ngadan. Tapi lek panjenengan iku sholat dilakukan dengan jembar, masya Allah. Wis gampangan nih ngeten, sampean kepetuk karo musuh, ambek kepetuk karo sirsiran. Lek sampean kepetuk karo sirsiran nih, karo bojone sing halal. Niku satu malam seperti satu jam. Tapi lek panjenengan kepetuk dengan orang yang anda benci, maka satu jam bagaikan satu malam. Lah sak monten ugi kula kali panjenengan tebak sembahyang, 5 menit itu terasa berapa? Lek panjenengan demen nang Allah Subhanahu wa taala, 1 jam mungkin hanya seperti 5 menit. Tapi lek panjenengan ndak seneng ing dalam melaksanakan sholat, mungkin bisa jadi 5 menit seperti 1 jam. Suwen. Lek panjenengan seneng 1 jam seperti 5 menit. Kok wis mari moro-moro assalamualaikum. Saking nikmate kula kali panjenengan oleh sembahyang madep datang Allah Subhanahu wa taala. Sakwali elek ndelok barang maksiat, kaya ndelok film cerita sirsiran. Niki ngerasa blenger, tapi lek ngrungono pengajian kerasa seneng. Niku apik atine. Lek ngrasakno pengajian kaya ngelu kabeh. Geger kaya encokan, ndak belet ngentut, malah belet ngentut. Tapi lek ndelok televisi, ndelok sinetron sing apik-apik niku malah panjenengan 2 jam gegere kaya ndak kerasa. Lah niki tandane ati kula kali panjenengan rodok mati. Lho lek wis mati ngene, ayo sing akeh zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Sing akeh maca selawat, minimal lah kula kali panjenengan niku cekne oleh barokahe selawat. Jene oleh barokai zikir, zikir nang Allah Subhanahu wa taala. Ati sumpek-sumpek aja digawe ngrungokno nyanyian. Ya nyanyian-nyanyian kita enggak melarang nggih, digawe ngrungokno Quran. Wong ngrungokno Quran niku kan adem, pemane yang kadhik suarane enak, masyaallah. Dadi tombo dikulinakno lek panjenengan ndak seneng ngrungokno Quran, dibiasakno ngrungokno Quran. Lek pun biasa engko seneng karepe dhewe. Lek wis marem awak seneng ngrungokno Quran ketimbang ngrungokno ludruk, berarti niku rada ana apike titik. Rada ana apike. Lek wis senengan ngrungokno sendelan ambek ngrungokno Quran iku sik rada ana irenge titik. Lah niki kita perlu zikir datang Allah Subhanahu wa taala supaya ati kula kali panjenengan sedaya niki iso dadi ati sing bersih. Bahkan wonten hadis man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mukmin. Sinten-sintene tiyang sing bunga ketika melaksanakan kebaikan dan susah ketika melaksanakan kemaksiatan, maka tandanya orang itu adalah imannya hampir sempurna atau mungkin bisa jadi sempurna. Mila saking menika ayo kula ambek panjenengan njaluk nang Gusti Allah, mandar muga ati kula panjenengan diparingi seneng ketika kula kali sampean iki nglakoni ibadah, mandar muga diparingi bosen, diparingi benci ketika ati kula niki nglakoni maksiat nang Allah Subhanahu wa taala. Mila perintah iki musune fajidda fi sairi wala taksal. Ayo mlaku wa temen. Berusahalah agar sampean menjadi orang yang senang untuk berbuat ibadah datang Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah untuk membenci segala bentuk kemungkaran dan sesuatu yang merugikan orang lain, sesuatu yang merugikan diri sendiri. Berusaha kangge benci. Masih pun zahire seneng, usahane ndak seneng. Ngoten lho. Lalek kula pun kali sampean wis iso rada iso usaha ngeten, insyaallah Allah akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-kehendak hati kita. Li'annallaha ala dhanni 'abdihi. Karena Gusti Allah niku insyaallah niku akan melaksanakan sesuatu sesuai dengan dhan hati kita masing-masing. Lek kula teng kali panjenengan iki dhane nang Gusti Allah apik, maka kula kali panjenengan akan menerima sesuatu yang baik dari Allah. Tapi lek dhane elek, maka kita juga akan merasakan sesuatu yang jelek saking asane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mandar muga pengajian kula kali panjenengan niki wonten manfaate wonten ing donya ngantos alam akhirat. Lan salajenge insyaallah pada pengajian yang akan datang kula kali panjenengan bahas dosa sing dianggap dosa gede iku dosa apa. Nah niki ayo mari ngene sampean pada pengajian yang akan datang sampean rungokno. Dosa sing gede sing mlebu nang ati niku dosa napa? Ah ini pengajian yang akan kita angkat pada episode yang akan datang. Samenten ingkang saged dalem maturake akhirul kalam wal afa minkum wahdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.